kasihku paling cakep, paling ganteng. Apa yang kau cari lagi? Cinta setia dariku belum cukupkah bagimu? Setia ku menanti abang pulang, wajahmu kusut dan kusam, baju pun tak ganti pula. Diam tiada cerita. Aku tahu abang lelah bekerja sehari, kadang-kadang lembur sampai pagi. Hai istrimu yang setia, menyeduhkan kopi dari panas hingga dingin lagi. Itu pun tak mengapa, asalkan jangan lupa. Minumlah seteguk saja, senyummu biar bibir agak membleng, bagai tetes air hujan membasahi hati ini yang dilanda kesepian. Cakep paling